السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن قال في كلام الله جل وعز: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. إخواني في الدين والأخوات في الله والمسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan yang banyak sebagai bentuk kenikmatan yang diberikan kepada kita, karena kita diperkenankan untuk melaksanakan satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suatu kewajiban yang mendatangkan keutamaan yang sangat besar, yakni kita bisa melakukan salat berjamaah bersama imam di masjid kaum muslimin. Mudah-mudahan ini adalah merupakan salah satu bentuk nikmat yang terus kita syukuri dengan menjaganya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang juga akan menjaganya untuk kita, bahkan menambah nikmat tersebut dalam diri kita, sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an: la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ikhwani fiddin wal akhawat fillah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang masih tertunda dari Kitabul Jami' di dalam Kitabul Bulughul Maram, masih di dalam bab dzikri wa du'a. Terakhir kita mengambil penjelasan dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Bulughul Maram, yakni dua hadis dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kedua hadis itu menutup pembahasan yang pertama dari bab di dalam Kitabul Jami' ini, yakni bab dzikir. Karena bab yang kita sedang baca adalah bab dzikri wa du'a. Hadis selanjutnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yakni hadis dari An-Nu'man Ibnu Bashir. Qala rahimahullahu taala, wa 'an An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة رواه الأربعة وصححه الترمذي. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى dalam menjelaskan hadis ini beliau mengatakan intaha min al-dhikri thumma intaqala ila al-shaqq al-thani. Al-Imam Ibn Hajar selesai beliau menjelaskan dari bab al-dhikr, kemudian beliau pindah kepada sisi yang lainnya dari bab itu, wa huwa ad-du'a, yaitu bab seputar doa. Karena beliau mengutip sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma yang mengatakan innad du'a huwa al-ibadah. Wa ad-du'a kama dzakarna ala naw'ain. Dan doa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya kata Syekh Saleh Fauzan ada dua macam. Yang pertama adalah du'aul ibadah, dan yang kedua adalah du'aul talab. Doa yang pertama disebut dengan doa ibadah, dan doa yang kedua disebut doa permohonan, du'aul talab. Yang dimaksud dengan du'aul ibadah kata beliau adalah wa huwa athana' ala Allah. Athana'u ala Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, yakni memuji Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui nama-nama dan sifatnya, yakni kaitannya erat dengan al-zikr. Kita membacakan kalimat-kalimat tersebut dalam memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jenis yang kedua yang disebut dengan doa utalab adalah talabul hawaiji min Allah subhanahu. Talabul hawaiji min Allah subhanahu wa ta'ala. Yani seseorang berdoa yang intinya isinya adalah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala perkara yang diperlukan, dibutuhkan oleh dirinya, baik yang berkenaan dengan dirinya sendiri atau kebutuhan yang dia inginkan untuk saudaranya, untuk orang tuanya, untuk orang-orang yang dicintainya. Al-hawaij, al-muhim, semua kebutuhan-kebutuhan dia, dia minta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan doa al-talab. Dan kedua jenis ini, doa al-ibadah atau doa al-talab, ini semuanya terhimpun di dalam satu surat yang dinamakan dengan surat Al-Fatihah. Fa innaha tadammanat naw'ai du'a. Surat tersebut, yakni surat Al-Fatihah, mencakup dua jenis doa tersebut. Awwaluha du'aul ibadah. Yang pertama yaitu doa al-ibadah, ini termuat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kita sebutkan di situ Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini adalah asma dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hada du'a'u ibadatin wa thana'in ala Allah subhanahu wa ta'ala wa tamjidin lillahi subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan jenis yang pertama, yaitu doa ibadah, yakni kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat selanjutnya di dalam surat Al-Fatihah yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza du'a'u mas'alah, yakni du'a'u talab. Ini adalah doa permintaan, permohonan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tersebut berarti tasta'inu billah wa tas'aluhu an yahdiyaka siratal mustaqim. Kamu memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepadanya agar Allah subhanahu wa ta'ala membimbing, memberikan hidayah kepadamu menuju siratal mustaqim. Wa an yujannibaka tariqal maghdubi 'alaihim waddallin. Dalam doa tersebut kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita, menjaga kita dari jalannya orang-orang yang dimurkai, jalan orang-orang yang dibenci, dan jalan mereka yang sesat dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, ini disebut dengan doa'u mas'alah. Doa'u al-mas'alah atau doa'u talab, jenis yang kedua. Lidhalika sarat hadhihi surah a'zama suratin fil Qur'an. Oleh karena itu kata Syekh hafizahullah ta'ala, surat ini menjadi surat yang sangat luar biasa dibanding dengan surat-surat yang lainnya di dalam Al-Qur'an. Lima tatadammanuhu minad du'a'i binaw'aihi. Karena surat ini mencakup doa dengan dua jenisnya tadi. Walidzalika faradallahu qira'ataha fi kulli raka'atin minas shalah fariidatan aw nafilatan li'azmiha. Hikmahnya, dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengharuskan pada seorang muslim untuk membacanya ketika dia sholat di setiap rokaat, apakah sholat wajib, sholat sunnah, maka setiap rokaatnya dia harus membaca Al-Fatihah. Jika tidak, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Wa kama qala alaihi as-salatu wassalam. Wa li'azmi ma tatadammanuhu min naw'i du'a. Selain itu, karena surat ini mengandung dua jenis doa yang tadi disebutkan, doa athana 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan doa wal ibadah, dan yang kedua adalah du'a'u at-talab. Qala hafizahullah ta'ala, kemudian Syekh melanjutkan penjelasannya, wa fi hadzal hadits, dan dalam hadis ini yang disebutkan tadi oleh An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, inna du'a'a huwa al-ibadah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyebutkan ad-du'a huwa al-ibadah. Maksudnya adalah a'zamu anwa'il ibadah. A'zamu anwa'il ibadah ad-du'a. Yang dimaksudkan dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menyebutkan, atau yang dimaksud adalah bahwasannya beliau akan menyebutkan bahwasannya di antara jenis-jenis ibadah dari berbagai macam ibadah yang ada, yang paling agung adalah doa. Karena ibadah itu banyak jenisnya, tidak hanya berdoa, tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, atau tidak hanya hal-hal yang kita kenal secara zahir itu adalah ibadah. Kullu ma syara'ahu Allah wa amara bihi fa huwa ibadah. Ibadah intinya adalah setiap yang Allah syariatkan melalui Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa amara bihi, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dilakukan oleh hamba-Nya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, maka ini disebut dengan ibadah. Wa hatta al-umur al-'adiyah, sampai-sampai perkara-perkara yang sifatnya adat saja, adat istiadat, ya, maka apabila seorang muslim melakukannya dengan tujuan untuk menopang amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang tadinya adat itu menjadi sebuah amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dilakukan asalnya tidak akan mendapatkan pahala karena itu adalah urusan adat, adat istiadat. Tapi kalau misalkan dia bermaksud melakukan adat tersebut diniatkan untuk menopang terhadap amalan-amalan yang sifatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berpindah menjadi sebuah amalan ibadah. Kata Syekh di sini menyebutkan contohnya, "Lau namal insan fin nahar." Seandainya atau misalkan seseorang tidur di siang hari. Dia tidur. Tidur adalah amalan, amalan yang mubah. Dia mau tidur mau tidak, tidak akan mendapatkan pahala. Tapi kalau misalkan namal insan bin nahar, dia tidur siang, ada niat dalam dirinya, yaqsid bidzalika an yaqwiya 'ala qiyamil lail. Dia berniat bahwa dengan tidurnya itu agar nanti malam dia kuat untuk melakukan ibadah sholat malam atau untuk melakukan ibadah apa saja. Barusan misalkan setelah duhur capek, ya, sudah aktivitas, ingat ada taklim, agar tidak ngantuk ketika taklim, dia tidur sebentar. Maka tidurnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Kenapa? Karena diniatkan an yaqwiya, ya, supaya dia kuat ala al-julus bil majlis. Supaya dia kuat duduk di majlis mendengarkan apa yang akan dijelaskan. Maka tidurnya itu adalah ibadah. Tapi kalau misalkan capek tidur tanpa niat apapun, capek menghilangkan kelelahannya, dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan mendapatkan pahala ibadah. Kenapa? Karena tidak ada niat. Maka niat inilah yang membedakan bainal 'adah wal ibadah. Bahkan yang akan merubah minal 'adah ilal ibadah, dari adat, ya, menjadi ibadah. Ini yang sering ditekankan oleh masyayikh, yang di antaranya sering ditemukan dari kalimat Syekh Utsaimin rahimahullah dan Syekh Fauzan hafizahullah taala. Beliau sering mengingatkan sampai sakitnya seseorang kalau misalkan tidak ada ihtisab untuk mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan pahala. Meskipun ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertusuk duri saja itu akan melunturkan dosanya. Tapi kalau dia tidak ihtisab, tidak mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkannya. Nah, maka ini penting seseorang selalu melakukan ni apa, memperhatikan niat. Hatta seseorang ya mendengar azan tapi tidak diniatkan, ah biasa saja kayak orang muslim ya, yang lainnya azan, wudu, kemudian nunggu sholat tanpa ada niat, maka itu tidak akan ada, tidak akan ada nilai ibadah. Tapi nilai yang ada adalah nilai adat saja. Demikian juga seluruh amalan-amalan ibadah, jika tidak diniatkan, maka ini tidak akan mendapatkan nilai ibadah. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Nah, jika seorang tadi kata Syekh tidur di siang hari dengan niat supaya dia kuat untuk melakukan qiyamul lail, fa inna naumahu ibadah, maka tidurnya menjadi ibadah. Li'annahu nawa bihi al ibadah. Karena dia telah melihat, meniatkan dengan tidurnya, ya, untuk melakukan ibadah. Walainnahu isti'anatun 'ala ibad. Dan karena dia menjadikan ini sebagai penopang untuk melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadatu anwa'un katsira. Jadi memperhatikan dari hadis tadi bukan hanya membataskan bahwasannya ibadah itu terbatas pada doa. Ibadah itu jenisnya banyak. Ad-du'a wal khauf war raja war raghbah war rahbah wat tawakkul wal inabah. Syekh menyebutkan beberapa jenis bentuk ibadah. Berdoa, khauf, yakni adanya rasa takut di dalam diri kita. Ar-raja war-raghbah, rasa pengharapan yang besar dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahbah, juga takut, khawatir dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkul, tawakkal, al-inabah, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, taubat. Ini adalah bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi kulluha ibadatun qalbiyyah. Dan yang tadi disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala adalah jenis-jenis ibadah hati. Jenis-jenis ibadah qalbiyyah. Demikian juga termasuk kepada amalan ibadah adalah at-tasbih wat tahlil wat takbir wal istighfar. Yani mengucapkan subhanallah, mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa hadhihi ibadatun qawliyah. Yang kita katakan ini juga adalah merupakan ibadah qawliyah, ibadah yang diucapkan oleh lisan. Wassalah, wassiyam, wal hajj, wal jihad, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ibadah salat, ibadah saum, ibadah haji, berjihad fi sabilillah, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak seseorang, memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, mencegah seseorang dari amalan-amalan yang tidak diperbolehkan, dari kemungkaran. Hadhihi ibadatun badaniyah. Ini adalah ibadah-ibadah badaniyah, yakni ibadah yang dilakukan oleh seseorang dengan anggota badannya. Was sadaqah, waz zakah, wan nafaqat. Hadhihi ibadatun maliyah. As-sadaqah, yakni bersadaqah di jalan Allah. Az-zakah, mengeluarkan zakat. Wa nafaqat, dan berbagai macam amalan infak. Kita berinfak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan harta, dengan tenaga, dengan fikiran, dengan kesempatan kita, dengan apapun yang kita miliki. Hadihi ibadatun maliyah. Ini sifatnya lebih cenderung kepada ibadah harta yang kita miliki, kekayaan atau apa saja yang kita miliki. Fal ibadatu mutanawwi'atun wa katsira. Kesimpulannya, ibadah itu banyak sekali bentuknya, banyak sekali jenisnya. Yang disebutkan ini adalah hanya sebagai permisalan saja. Oleh karena itu, Syekh, yakni Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam masalah ibadah ini adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardah. Adalah sebuah nama, istilah ibadah itu yang mencakup seluruh apa saja yang Allah sukai, seluruh yang Allah cintai, Allah ridai, minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Baik yang disukai itu adalah ucapannya, perbuatannya, yang lahir atau yang batin, yang terlihat, yang tidak terlihat. Al-muhim, semua itu adalah yang disukai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk kepada kalimat al-ibadatu, ibadah. Nah, qala hafizahullahu ta'ala selanjutnya, wa qawluhu ad-du'a'u huwa al-ibadah. Dan sadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, yaitu ad-du'a'u huwa al-ibadah, laisa ma'nahu al-hasr. Maknanya bukan membatasi, bahwa ibadah itu terbatas kepada doa. Annal ibadah ya doa faqat, la, bukan begitu maksudnya, kata beliau. Walakinna ma'naha anna du'a'a huwa a'zam anwa'il ibadah. Tapi makna yang dimaksud, yang diinginkan oleh sabda Rasulullah SAW itu adalah bahwasannya berdoa merupakan ibadah yang paling agung di antara jenis-jenis ibadah yang lainnya. Kama qala alaihi salatu wassalam, perbandingannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah haji. Beliau mengatakan sebagaimana dalam hadis Abdurrahman ibn Ya'mar, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Ini bukan bermakna bahwasannya haji itu adalah wukuf di Arafah saja. Dalam artian, kalau kita wukuf di Arafah sudah selesai amalan-amalan haji. Kata beliau, itu bukan yang dimaksudkan oleh hadis. Akan tetapi makna sabda Rasulullah SAW yang mengatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah, wukuf di Arafah, maksudnya adalah a'zamu arkanil hajj. Rukun-rukun haji yang paling agung, yang paling besar, huwa al-wukufu bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Wa kadzalika huna, demikian juga dalam hadis ini, ad-du'a'u huwa al-ibadah, maksudnya adalah a'zamu anwa'il ibadati ad-du'a. Yang paling besar di antara jenis-jenis ibadah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala juga menyebutkan bahwa dalam hadis ini diterangkan tentang fadlud du'a, keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa ini adalah merupakan jenis ibadah yang paling agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus di dalam surat Ghafir ayat ke-60, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni berdoalah kalian kepada Allah, astajib lakum, aku pasti akan memberikan apa yang kalian minta. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan jenis dari ibadah yakni berdoa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya yang tidak mau beribadah kepadaku. Di situ disebutkan ibadati yakni an du'ai. Samahu ibadatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya doa sebagai ibadah. Wa qala subhanahu, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, di dalam ayat yang ke-14, masih dalam surat yang sama, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahu ad-du'a, yani ad-din yang maksud adalah ad-du'a. Mukhlishina lahuddin, mukhlishina lahuddin yani mukhlishina lahu ad-du'a, mengikhlaskan doa itu hanya untuk Allah, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti doa ini diistilahkan dengan din, juga diistilahkan dengan ibadah. Ini menunjukkan bahwasannya doa adalah merupakan salah satu jenis ibadah yang sangat luar biasa besarnya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini menunjukkan bahwasannya tidak sepantasnya seorang muslim untuk meninggalkan ibadah ini. Bahkan selayaknya dia harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu yanbaghi lil 'abdi an yukthira min ad-du'a. Apalagi kita adalah orang yang lemah, yang banyak kebutuhan, yang banyak sesuatu yang diinginkan, maka kita selayaknya untuk senantiasa memperbanyak ibadah ini, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jalla wa ala yuhibbu min ibadihi an yad'uhu wa yukthiru min du'aihi Subhanahu wa taala. Juga karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, patut diketahui dan digaris bawahi, Allah Subhanahu wa taala ini mencintai dari hamba-hambanya yang sering berdoa, banyak berdoa kepadanya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala artinya banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa yang sifatnya ibadah ataukah doa yang sifatnya doa masalah sekalipun. Kita minta-minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yuhib. Allah Subhanahu wa taala akan senang. Wallahu jalla wa ala yardha annaka tulihu alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala selain senang juga akan ridha kepada seorang hamba yang merengek-rengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma aktsarta min ad-du'a fa inna Allah yuhibbu dzalika. Setiap kamu sering berdoa dan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin cinta kepada hamba yang senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil makhluq, kata Syekh, lain halnya dengan makhluk, lain halnya dengan orang tua kita, teman-teman kita, meskipun teman yang kita cintai dan dia mencintai kita, atau siapapun yang orang yang biasa diminta untuk dimintai pertolongan. Al-makhluk idza talabta minhu syai'an wa sa'altahu syai'an yaghdabu 'alaik. Makhluk itu siapapun dia, apabila kita sering meminta kepadanya sesuatu yang kita inginkan, terus meminta dan terus meminta, pasti dia akan ada bosannya. Nah, mungkin saja dia marah, tidak mau, ya, dia dimintai terus. Ammallahu jalla wa ala, adapun Allah Subhanahu wa taala, idza da'awtahu, apabila kamu berdoa, fa innahu yardha 'anka wa yuhibbu dzalika. Allah Subhanahu wa taala akan ridha dan Allah Subhanahu wa taala akan senang dengan kelakuan hamba-Nya yang sering meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Subhanahu wa taala itu akan marah kalau kamu tidak meminta kepadanya. Nah, karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri tadi bahwasannya orang yang tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah takabur, orang yang sombong, orang yang merasa dirinya cukup atau mampu ya dirinya sendiri. Wa bunayya Adam hina yus'al yaghdabu. Sementara anak-anak Adam ketika dia diminta dia akan marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan marah jika seseorang tidak berdoa kepadanya. Fad'a'u maqamuhu 'azimun 'inda Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah kata Syekh bahwasannya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa dengan dua jenisnya tadi, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama dan sifat-sifat-Nya. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-hawaij, apapun yang kita butuhkan, itu adalah merupakan satu bentuk ibadah yang kedudukannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayanbaghi lil muslim an yukthira min ad-du'a'i fi umuri dinihi wa umuri dunyahu wa kulli ma yahtaju ilayhi min umuri dinihi wa umuri dunyahu wa akhiratihi. Maka sepantasnya untuk seorang muslim memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan agamanya, untuk diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan pemahaman, diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Wa umuri dunyahu, dan urusan-urusan dunianya, dilapangkan rezekinya, dibebaskan dari hutangnya, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, diberikan istri-istri yang baik yang soleh dan soleha. Wa kulli ma yahtaju ilaihi min umuri dinihi wa umuri dunyahu wa akhirati, dan apapun yang akan menjadi penopang untuknya, yang sangat dibutuhkan untuknya bagi urusan-urusan agama dan urusan-urusan dunia dan akhiratnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, demikian penjelasan Asy-Syaikh dari hadis An-Nu'man ibn Bashir tentang ad-du'a huwa al-ibadah. Selanjutnya Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala mengutip sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu marfu'an bilafzi ad-du'a'u mukhul ibadah. Namun Syekh di sini tidak menyebutkan terlalu panjang lebar tentang penjelasannya. Beliau hanya menjelaskan bahwasanya yang dimaksud oleh lafaz hadis ini, mukhul ibadah, adalah inti dari ibadah adalah berdoa. Seseorang banyak ibadah, intinya dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Syekh Al-Utsaimin menambahkan bahwasanya hadis ini kesahihannya fihi nazar. Ada pertimbangan lain untuk disahihkan. Selanjutnya walahu, dan hadis yang lain berkaitan dengan bab doa, min hadis Abi Hurairah rafa'ahu, dari hadis Abu Hurairah yang beliau marfu'kan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu pun yang paling mulia, nah, atas Allah Subhanahu wa taala dari ibadah doa. Hadis ini disahihkan oleh Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan hadis yang ke-1550 dalam urutan Bulughul Maram dari bab al-dzikri wa ad-du'a. Kata beliau, wa hadza aydan fihi fadlu ad-du'a. Ini pun hadis berkaitan dengan keutamaan berdoa. Di situ disebutkan laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Ini menandakan atau menunjukkan annallaha yuhibbu ad-du'a. Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai sekali ibadah doa. Yakni yuhibbu min 'ibadihi an yad'uahu. Allah Subhanahu wa taala senang sekali kalau dari hamba-hambanya ini banyak hamba-hamba yang berdoa kepadanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yafrahu bidzalik wa yardha 'an sahibihi. Allah senang kepada hamba yang sering berdoa, hamba ridha kepada orang yang sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal 'abdu yulihu fid du'a. Maka hendaknya seorang hamba itu dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia merengek-rengek seperti anak kecil yang meminta-minta kepada orang tuanya. Itu Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan hamba yang melakukan seperti itu. Wala yaqnut, dan dia tidak yaqnut, tidak berputus asa. Ya, dan tidak juga mengatakan ana da'autu wa da'autu wa lam yustajab li. Saya itu sudah berdoa sering sekali berdoa tapi anggar wae kieu. Tapi ningali orang-orang kafir tara ibadah tara doa juga orang nabut baleungar. Maka janganlah dia mengatakan seperti itu, karena pertama dia tidak ngerti berarti inti dari berdoa, yang kedua itu adalah merupakan salah satu jenis dari qunut, dari bentuk keputusasaan dia dengan apa yang dia dapatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang hal yang seperti itu. Tapi yang harus dia lakukan adalah an yad'a. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yahsul lahu matlubuhu. Kalau seandainya memang tidak atau belum ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hasilnya yang dia minta ketika itu, li'annahu law da'a Allah lam yakhlu min ihda thalathi halatin. Karena kalau dia berdoa kepada Allah, yang harus diketahui adalah bahwasanya dia tidak akan melewatkan salah satu di antara tiga hal berikut ini. Yang pertama, imma an yu'ajjalallahu lahu da'watahu. Seseorang yang berdoa itu mungkin akan disegerakan apa yang dimintanya. Dia minta hari itu juga mungkin Allah Subhanahu wa taala wujudkan permintaannya. Mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak dengan menunggu jam-jam, ya, berjam-jam, Allah Subhanahu wa taala akan segerakan ya, permintaannya. Yang kedua, wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya waktu itu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyimpannya apa yang dia minta, di antara kebaikan-kebaikan yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala disimpan nanti untuk di akhirat. Fi waqtin huwa ahwaju ilaiha. Di mana akhirat itu adalah kondisi hidup yang kita perlu apapun yang kita butuhkan dan paling kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ketika kita betul-betul mempunyai kebutuhan yang sangat kita butuhkan ketika di akhir, ketika di dunia, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap kena musibah tersebut, kena kejelekan tersebut. Nah, padahal kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tetap ikhlas dan menerima apa yang Allah putuskan ketika itu. Dan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja nanti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya apa yang kita minta itu ketika kita di akhirat, di mana akhirat tersebut adalah kondisi kehidupan seseorang waktu itu sangat membutuhkan apa yang dia minta dari Allah Subhanahu wa taala, dan waktu itu tidak mungkin diminta lagi. Tetapi ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala telah menyimpan untuknya doa yang dulu dia pernah minta dan Allah berikan di akhirat. Ini kemungkinan yang kedua. Dan kemungkinan yang ketiga kata Syekh adalah wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithliha. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya dari kejelekan yang dia hadapi ketika itu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan ini, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam menjelaskan hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah tadi, laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a. Beliau mengingatkan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang harus tidak boleh kita lupa telah menjadikan doa adalah ibadah. Ini intinya. Doa adalah ibadah. Wa ala hadha fada'i Allah rabihun ala kulli taqdir. Dengan demikian, yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimanapun kondisinya, di atas takdir apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk dirinya, dia tetap mendapatkan sebuah keuntungan, bahkan dua. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, in a'atahu su'alahu faqad rabiha rabhain. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala waktu itu mengabulkan apa yang dia minta, memberikan apa yang kita inginkan, berarti dia telah mendapatkan dua keuntungan. Pertama yang dia dapatkan adalah al-ibadah, yakni nilai ibadah itu sendiri. Dia telah melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah berdoa. Nah, maka tidak ada salahnya seseorang duduk di masjid menunggu isya, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehabisnya waktu tersebut, sebanyak-banyaknya yang dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan asalullah al-afiyah, kadang-kadang kita merasa bosan ya, capek. Ngedoa capek, padahal itu adalah kebutuhan kita. Artinya kita harus sering-sering latihan, sering-sering untuk melakukan ibadah seperti itu, duduk, zikir, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak merasa kesal atau duduk terlalu lama kemudian dia merasa capek dan sebagainya, padahal itu adalah merupakan kebutuhan dia yang dia inginkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama, bahwasanya keuntungan yang akan diraih oleh seseorang yang melakukan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah berikan, yang dia minta Allah berikan, dia mendapatkan keuntungan. Yang keuntungan yang pertama adalah ibadah itu sendiri dia telah lakukan, dan yang kedua adalah husulu matlubihi, dia benar-benar mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, mendapatkan apa yang dia minta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in mana'ahu, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikannya apa yang dia minta, dia sudah berjam-jam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan disertai dengan tangisan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan ini dan itu, kebaikan-kebaikan yang dia inginkan. Apalagi kalau misalkan mendapatkan sebuah kesulitan, istrinya sedang dirawat atau suaminya sedang dirawat, anaknya sedang dirawat, berakhir dengan meninggal, padahal yang diinginkannya adalah hidup kembali, selamat dari apa yang menimpa kepada anak istrinya atau suaminya, musibah yang dia dapatkan. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan apa yang dia minta, sampai nangis-nangis, sampai lupa makan, sampai tidak enak tidur dan sebagainya. Wa in ma'ana wa mana'ahu iyyahu, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikannya, kaffa anhu syarran, Allah subhanahu wa ta'ala akan menahan kejelekan darinya. Mungkin saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dari bentuk yang lain, yakni dia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan-kejelekan dirinya, kejelekan-kejelekan orang yang di sekitarnya, kejelekan-kejelekan yang Allah ciptakan di dunia ini. Fahuwa aydun rabihun rabhain, maka orang yang tidak mendapatkan yang dia diminta, yang dia minta dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah memberikan yang seperti itu, ini pun berarti dia mendapatkan dua keuntungan. Kata Syekh, yang keuntungan yang pertama adalah al-ibadah, dia sudah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ibadah doa. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia berarti melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang penting saya melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdoa. Wa thani, dan yang kedua, daf'ul makruh anhu, yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala berikan keuntungan untuk dirinya, dia dihindarkan dari sesuatu yang tidak disukai. dan dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang menimpa anaknya, apa yang menimpa suaminya, apa yang menimpa orang-orang yang dicintainya, itu adalah lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya kata Syekh Al-Utsaimin, "Wa in lam yakun hadza wala hadza." Kalau tidak yang pertama, tidak juga yang kedua, lakin iddakharahu thawaban lahu ila yaumil qiyamah fahuwa aydan rabih. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyimpannya untuk dirinya sebuah pahala sampai nanti di hari kiamat. Ini pun berarti dia telah mendapatkan keuntungan dari apa yang dia lakukan. Haitsu innahu sayajiduhu muddakharan 'indallahi 'azza wa jalla. Di mana dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang tadi dia lakukan itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah kalau dilakukan oleh seseorang dengan ikhlas, dengan niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan niat melaksanakan perintah dan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadah, dia akan mendapatkan yuthabu ala fi'li. Dia akan mendapatkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas apa yang dia lakukan. Nah, wa huna, dan di sini kata Syekh, ya, hal naqul innahu rabiha rabhain atau rabiha wahidan. Apakah dia mendapatkan satu keuntungan atau dua? Kata Syekh, kullu ibadatin laha thawabun fahuwa rabih. Pokoknya setiap ibadah yang dilakukan oleh seseorang, maka ibadah tersebut mempunyai pahala. Maka orang yang melakukan ibadah sudah pasti dia akan mendapatkan keuntungan. Li'annahu sawfa yuthabu ala hadhil ibadah. Karena dia itu pasti akan diberikan pahala atas ibadah yang dilakukannya. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan, al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu saja kebaikan pahalanya berlipat-lipat, ya, sampai 10 kebaikan Allah Subhanahu wa taala balas, ya, berikan pahalanya. Sementara jika kita sering dan sering terus kebaikan dan kebaikan, ditambah lagi kebaikan-kebaikan, terus kebaikan yang kita lakukan, satu kebaikan 10 kebaikan. Maka kata Syekh, nah, ini adalah merupakan keuntungan yang nyata untuk siapapun yang melakukannya. Idzan, kalau begitu kata Syekh, jelas, ya, akfir minat doa, ya. Intinya yang pentingnya, perbanyak saja doa. Perbanyak saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sawaun ujibta aw lam tujab. Sama saja doa yang kita minta ketika itu mau diijabah langsung ataupun tidak. Lakin idza da'auta thumma da'auta thumma da'auta wa lam yustajab laka, hal naqulu law kana fi hadha khairun la'atahu Allahu iyyah thumma tastahsir wa tatruk. Tapi kata Syekh, apabila misalnya kamu berdoa terus tapi tidak diminta apa, tidak diberikan apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia harus mengatakan kalau doa ini baik Allah pasti akan beri? Ah, rugi ngadoa nuki, mending nulain. Ya, ini terlalu menyamakan Allah dengan manusia. Mungkin saja kalau manusia kita minta ini, wah, enggak, coba ini. Minta uang 1 juta enggak dikasih, cing saetik 500 ayeuna engke saminggu deui 500. Enggak seperti itu. Dia tidak boleh menganggap ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang satu hal dia merasa rugi. Kenapa? Karena enggak diberikan. Kemudian ada perasaan kalau Allah tahu ini baik mungkin Allah berikan. Kayaknya ini enggak baik. Ya, rugi-rugi enggak doa modali ya. Diganti di doana. Enggak boleh kata Syekh melakukan hal yang seperti itu kemudian dia tinggalkan doanya. Nah, tidak boleh dia melakukan seperti itu. Tapi yang seharusnya adalah karir ad-du'a. Terus saja berulang, ulang-ulang doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berfirman, innahu yustajabu li ahadikum ma lam yu'jal. Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang diminta oleh kalian, nah, selama dia tidak rurusuhan, tidak menginginkan segera apa yang dia inginkan. Yaqulu da'autu wa da'autu falam yustajab li. Dia malah mengatakan, wah, ngadoa wae tapi henteu deui. Ya, artinya dia merasa menyesal dengan doa yang dia lakukan. Karir, yang penting ulang-ulang terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah madama ibadah fakarir. Selama doa itu ibadah, karir. Ya. Maka ini adalah merupakan ibadah yang alhamdulillah. Setiap orang berdoa berarti dia melakukan ibadah. Tidak seperti orang melakukan sholat asar atau sholat-sholat wajib. Dia semangat melakukan sholat. Keutamaan sholat wajib, masya Allah. Dia ulang-ulang sholat subuh seberapa kali misalkan. Loba waktu iya. Misalkan sholat subuh sekarang cuma 4:30. Jam 5 biasanya juga baru mulai. Kita sholat subuh dari 4:30 diulang-ulang sampai jam 5. Enggak ada ini. Atau sholat duhur masih kuat, sholat asar masih kuat, terus diulang-ulang. Ini tidak ada nilainya, bahkan dia akan mendapatkan dosa dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena mengada-ada yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi doa ketika kita mengulang sampai waktu yang kita habiskan berjam-jam, alhamdulillah, itu adalah ibadah. Maka tidak sepantasnya orang merasa rugi. Sekalipun doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala belum ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Rubbama yakunu min hikmatillahi annallaha akhara ijabataka min ajli an tukthira ibadataka wa hadha khairun lak. Mungkin saja hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ketika tidak memberikan apa yang kamu minta, tidak mengijabah langsung, ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala berkeinginan kamu agar banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah lebih baik. Ya. Karena tadi ibadah mengulang-ulang salat enggak baik. Ya. Salat wajib dibanding dengan salat keutamanya bagus salat wajib diulang-ulang, enggak bisa. Tapi doa kapanpun kita mengulang-ulangnya, sebanyak apapun kita mengulang-ulangnya, walhamdulillah, itu adalah doa, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, maka demikianlah naam seharusnya seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullahu ta'ala fadu'auka la yudhi'u 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengulang-ulang doa tersebut, maka doa kita tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa diniatkan ikhlas, meniatkan itu adalah pengamalan kita terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudhi'. Dia tidak akan sia-sia, tidak akan sirna, terus bertambah. Di dalam catatan amal kita terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walakinna sya'na fi ikhlasid du'a wa fi tajannubil mawani' allati tamna' qabulad du'a. Namun intinya kata Syekh yang harus diperhatikan adalah fi ikhlasid du'a. Dalam ikhlas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nu penting ikhlasna ngadoa sebagaimana dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ikhlas lillahi subhanahu wa taala, kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan doa-doa ini kepada perantara-perantara yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, intinya adalah wa fi tajannubil mawani' allati tamna' qabulad du'a. Intinya kita harus menjauhi perkara-perkara yang akan menghalangi doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mawani'ul qabul kata Syekh ini katsira. Di antara hal-hal yang dapat mencegah, menghalangi seseorang doanya dari Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali. Asy-Syaikh menyebutkan 3 di antaranya. Yang pertama, di antara hal-hal yang akan menghalangi doa seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah an yad'u Allah biqalbin ghafil. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya lalai. Hatinya tidak benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hatinya kemana terus? Ya. Berdoa kepada Allah hatinya mencari-cari alternatif ini kemana, kemana, kemana. Wa na'udzubillah kalau hatinya mencari alternatif pananyaan. Kemana deh nanyakeunana? Minta kepada Allah untuk diselesaikan dari masalahnya. Dia mencari lagi karena nanya kepada orang yang pintar tadi salah. Di mana deh orang anu pintar nu bisa ditanyaan? Ini tidak mungkin hatinya lalai seperti itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah akan kabulkan. Hadza la yustajabu lahu, kata Syekh. Yang seperti ini tidak akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La budda an yakuna qalbuhu hadiran 'inda ad-du'a. Tetapi yang seharusnya dia lakukan hatinya hadir ketika dia berdoa. Betul-betul hatinya ikut. Nah, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara hal-hal yang akan menghalangi doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala an yad'u Allah wa huwa ya'kulul haram aw yalbasul haram aw yashrabul haram. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masya Allah kuat ketika berdoa kepada Allah berjam-jam. Nah, tapi dia tidak berhenti dari makan makanan yang haram. Dia memakai pakaian dari jalan yang haram. Dia minum minuman yang haram. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ar-rajulu yutilu safar asy'atha aghbar yamuddu yadayh. Ada seseorang yang berdoa kepada Allah, apa? Seseorang yang sedang dalam perjalanan kusam kusut terlihat berdebu saking dia memang selama apa sepanjang waktu ada di sebuah perjalanan, yamuddu yadayh. Ini menandakan bahwasanya ketika seseorang di safar itu adalah merupakan satu keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW doanya tidak ada tedeng aling-aling. Langsung nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Yamuddu yadayh ini menggambarkan kata masyayikh bahwasannya ini menggambarkan ucapan Rasulullah SAW tersebut dengan yamuddu yadayh ini adalah juga di antara tanda seseorang serius dalam doanya dan Allah Subhanahu wa taala bahkan akan malu kalau tidak memberikan apa yang dia minta ketika dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seseorang yang sudah dalam kondisi seperti itu, mungkin doanya sudah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang tersebut mengatakan ya rab meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang dia utarakan juga ya rab. Yakni rab itu betul-betul kalimat yang sering dipakai oleh para nabi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya keadaannya mungkin untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa mat'amuhu haram. Tetapi sumber makanannya haram. Dia dapatkan dari jalan yang haram, dari jalan mencuri, dari jalan menipu, dari jalan curang, dari jalan usaha yang haram. Nah, wa mashrabuhu haram, demikian juga yang dia minum, ya, bahannya dari yang haram, didatangkan dari jalan yang haram. Wa malbasuhu haram, juga pakaiannya dari jalan yang haram dia dapatkan. Wa ghudhiya bil haram, bahkan ketika makan sarapan juga dari jalan yang haram. Fa anna yustajabu dzalik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang ini mau dijabah doanya padahal keadaannya adalah keadaan yang memungkinkan dia mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mat'amuhu wa malbasuhu wa mashrabuhu haram. Semuanya dia dapatkan dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aklul haram yamna'u qabulad du'a. maka berarti makan makanan yang haram ini akan mencegah doa seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Syekh menyebutkan di antara yang akan menghalangi doa seseorang adalah an yad'a bi ithmin aw qati'ati rahimin. Dia berdoa kejelekan, dia berdoa untuk seseorang dengan doa-doa kejelekan. Maka ini pun tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini termasuk i'tida'un fi du'a wa la yuqbalu minhu. Artinya dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan permusuhan, sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan khusyuk dan penuh rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa seseorang dan doa-doa yang jelek ya untuk saudaranya atau doa-doa yang mengandung sifatnya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wal akhawat fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian akhir dari penjelasan hadis yang ke-1550 tentang bahwa doa itu adalah merupakan satu amalan ibadah yang benar-benar disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Syekh menggarisbawahi hendaklah seseorang senantiasa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus dia sadari bahwasannya doa ini adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara seseorang yang memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya larang. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini kajian kita untuk sore hari ini. Allahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.